Karena tak berdaya di antara kesanmu. Oh, seakan matamu bicara yang tak mampu untuk berkata. Jangan biarkan ku tersiksa. Karena tak berdaya I'm